السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حضرين كمسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dan kita masuki bab yang ke-8, bab qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab qaulillahi ta'ala wa huwa alladhi خلق السماوات والأرض بالحق. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan as-samawat, 7 langit, wal-ard, demikian juga bumi, bil-haq, dengan hak. Apa arti bil-haq? Al-Qurtubi berkata bi kalimatil haq, dengan kalimat yang benar. Apa itu? Yaitu firman Allah, kun, jadilah. Ini makna dari apa? Khalaqas samawati wal arda bil haq. Sebagian mengatakan wa qila khalaqaha bi kalamihil haq. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi itu dengan firman-Nya yang hak. Itu apa firman Allah yang hak? Kun. Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan di akhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah Azza wa Jalla apabila menghendaki sesuatu, nama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, Allah azza wa jalla cukup mengatakan apa, kun, jadilah atau jadi, maka akan terjadi. Maka di sini dalam tarjamah ini atau dalam tema ini, dalil ala anna kalam Allah laisa bi makhluq, firman Allah azza wa jalla itu bukan makhluk. Ya, Al-Quran bukan makhluk. Kalam Allah, pembicaraan Allah Azza wa Jalla tidak makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Li'annahu la yukhlaqu makhluk bi makhluk, aw la yakhluqu makhluk bi makhluk. Enggak mungkin makhluk diciptakan dengan makhluk. Pasti yang menciptakan itu adalah Khalik. Allah Azza wa Jalla, dan kalam itu sifat zatiyah ya, sifat zat Allah Azza wa Jalla yang la yazalu mutakalliman, yang senantiasa berbicara. Tentu berbicara Allah layak dengan kebesarannya, laisa kamitslihi syai', yang tidak ada yang serupa dengan apapun. Dengan demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bab ini bab qaulillahi ta'ala wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haq, menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki kalam atau sifat, lahu sifatul kalam, dia punya sifat al kalam, yaitu berbicara. Dari sini nampak maksud dari al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan tema ini, ya, yaitu firman Allah haq bahwa sifat lam, itulah sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Ini dia maksud dari tema ini. Langsung kita masuki hadisnya. Qala haddatsana Qabisah. Kami telah diberitakan oleh Qabisah. Qala haddatsana Sufyan. Kami telah diberitakan oleh Sufyan Tsauri. Ali bin Jurayj. Ya, ingat Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj namanya Abdul Malik. Ya, Ibnu Jurayj namanya adalah Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz Al-Makki. Dari Sulaiman, Sulaiman Ibnu Abi Muslim Al-Ahwal Al-Makki. Dari Tawus, Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani. Ali bin Abbas dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anil jami'. Qala Ibnu Abbas berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam yad'u min al-lail. Kapan ini para jemaah? Ini adalah doa iftitah salat malam. Ya, ini Nabi alaihi wasallam baca ketika iftitah salat malam. Karena ingat Nabi alaihi wasallam sesibuk apapun tidak pernah meninggalkan yang namanya salat malam. Apa doa Nabi? Allahumma lakal hamd anta rabbus samawati wal ard. Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkau lah Rabb-nya langit dan bumi. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Ya Allah, bagimu segala pujian. Engkau lah yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Engkau lah yang mengurus langit dan bumi beserta isinya. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Bagimu segala pujian, engkau lah pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Qaulukal haq. Nah, ini dia. Qaulukal haq. Ucapanmu benar. Wa wa'dukal haq. Janjimu, janji baikmu benar. Wa liqa'uka haq. Pertemuan denganmu juga benar. Wal jannatu haq. Jannah itu, surga itu haq, benar. Wan naru haq. Api neraka itu juga benar. Wasa'atu haq. Kiamat itu pasti benar. Pasti datang juga. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu aku berserah. Wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu, dan kepadamu aku bersandar. Wa ilaika nabtu, kepadamu aku kembali. Kepada Allah Azza wa Jalla kita apa? Kembali. Dikembalikan. dan sebagaimana kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan akan kembali pasti kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pasti, tidak mungkin tidak. Kemudian disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam, wabika khasamtu. Ya Allah, dengan engkau khasamtu, atau kepada engkau aku mengeluh. Kemudian wa ilaika hakamtu, kepada engkau aku berhukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Wa asrartu wa alantu, yang aku sembunyikan dan yang aku nampakkan. Anta ilahi la ilaha ghairu, la ilaha li ghairu, engkau lah sesembahanku yang hak, aku tidak memiliki sesembahan kecuali engkau. Dalam riwayat yang lain, antal haq wa qauluka al-haq, engkau lah yang hak dan ucapanmu yang hak. Baik. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa ini minal lail, malam hari. Maksud dari malam hari ini setelah takbiratul ihram dari salat tahajud. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mengatakan babu dzikri dalil ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahmadu bihadza at-tamjid ba'da yukabbir. Nabi alaihi salatu wasallam memuji Allah dengan pujian-pujian ini setelah takbir. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama litahajjud qal. Nabi kalau bangun salat tahajud mengatakan setelah takbir Allahumma lakal hamd. Baik. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagimu segala pujian. Ingat apa itu alhamd? Huwa tsana. Pujian bil qaul. Ya, pujian bil qaul, dengan ucapan alal mahmud, terhadap yang kita puji itu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jami'ul mahamid, dengan segala macam bentuk pujian. Dan itulah dia hamd. Hamd itu sebatas dengan lisan. Dan ada nikmat, tidak ada nikmat, hamd. Adapun syukur, maka syukur ini menggunakan tiga unsur: lisan, hati, kemudian anggota badan. Lakal hamd, bagimu segala pujian. Anta rabbus samawati wal ardh, engkaulah Rabb, pemilik langit dan bumi. Al mutasarrif, yang berbuat di alam semesta ini dengan kehendaknya. Maka Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, langit, bumi, seluruh isinya. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, wa kullu ma siwallah fahuwal alam, apapun selain Allah Azza wa Jalla maka itu dikatakan alam. Lakal hamdu anta qayyimus samawati wal arwa man fihinna, bagimu segala pujian, engkau lah yang mengadakan yang tidak ada, langit yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah Azza wa Jalla yang mengurus urusan langit ini. Coba lihat, tanpa tiang dia bisa berdiri kokoh. Tapi kelak hari kiamat atau ketika tiba kiamat, idza sama'un fatarat, apabila langit itu terpecah. Wa idzal kawakib intatharat, planet-planet itu berjatuhan. Dan selanjutnya, maka ia mengatur dan mengurus seluruh urusan makhluknya hanyalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Lakal hamd anta nurus samawati wal ard, Bagimu segala pujian ya Allah, engkaulah nurus samawat, yang menerangi langit dan bumi. Dibuatkan matahari, dibuatkan bulan, dibuatkan bintang. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah yang memberi cahaya langit dan bumi. Kemudian juga di dalam surah Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Bumi ini bercahaya, bersinar dengan nur rabbiha. Nur cahaya dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Dan ingat para hadirin, ini di dunia. Kelak di akhirat pun semuanya akan bercahaya, dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah azza wa jalla sendiri menutup dirinya, wajahnya atau menutup dirinya dengan cahaya. Maka dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi menyebutkan dalam doanya, a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah, yang dengannya asyraqat, terang seluruh yang gelap. Dan juga dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an, inna rabbakum laysa indahu laylun wala nahar. Di sisi Tuhanmu enggak ada siang, enggak ada malam. Nurul arsy min nuri wajhi. Cahaya arsy itu dari cahaya wajah Allah azza wa jalla. Kemudian juga dalam Sahih Muslim, pernah Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau Isra Mi'raj? Apa jawaban Nabi? Nurun anni arahu. Atau nurun anna arahu. Yang aku lihat hanya cahaya. Ya, dalam riwayat yang lain, ra'aitu nur. Ketika aku Isra Mi'raj, yang aku lihat hanya cahaya. Dan Nabi mendengar suara Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan nabinya untuk melaksanakan salat berapa waktu? 50 waktu, kemudian dikurangi sampai berapa? Sampai 5 waktu. Dan ini disebut dalam surah An-Najm. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara satu busur panah atau dua. Kemudian apa? Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka diwahyukanlah kepada hambanya apa yang diwahyukan. Ini jelas menunjukkan Allah di atas. Karena Nabi mendengar perintah, bukan dari Jibril. Inilah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dalil yang sangat kuat menunjukkan Allah di mana? Di atas. Tentunya layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan atasnya makhluk. Dengan dalil yang paling banyak di dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berdiri menyampaikan 5 kalimat. Pertama, innallaha la yanam. Allah itu enggak tidur. Wa la yanbaghi lahu an yanam. Dan tidak pantas untuk tidur. Yakhfidul qis wa yarfa'u. Allah menurun naikkan timbangan. Yarfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar. Kepada Allah diangkat amalan siang sebelum tiba malam. Nah, yang salat asar sekarang ini waktu turun naiknya malaikat. Jadi malaikat yang turun tadi subuh naiknya setelah asar. Setelah apa? Setelah salat asar. Malaikat yang akan jaga malam turunnya juga sekarang ini. Jadi mereka sama-sama sholat tadi waktu asar. Ini dalil juga yang kuat menunjukkan Allah di atas, para jemaah. Ya, jelas riwayat dalam Sahih Muslim. Ya, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar. Diangkat kepadanya amalan siang sebelum tiba malam. Wa amalun nahar qabla al-lail. Dan amalul lail qabla an-nahar, amal malam sebelum siang dan amal siang sebelum malam. Hijabuhun nur. Allah memiliki tirai. Tirainya terbuat dari cahaya. Lau kasyafahu, andai kata Allah buka wajahnya bagi makhluknya, la ahraqat subuhatu wajihi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Niscaya cahaya wajah Allah atau cahaya Allah itu akan membakar seluruh yang kelihatan di muka bumi ini, dunia. Ini di dunia. Maka kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia, para jemaah. Tetapi di surga dialah nikmat yang paling nikmat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam suratul qiyamah. Wajah-wajah penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Karena memandang wajah wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi sering berdoa, Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, karuniakanlah aku memandang wajahmu yang mulia. Kemudian dalam riwayat yang lain, para hadirin, dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa khalqahu fi dhulmah." Allah menciptakan makhluk ini dalam kegelapan. Buktinya kita dalam perut. Dalam perut. Di dalam rahim ibu kita. Wa alqa alaihim min nurih, dan Allah berikan makhluknya itu, manusia ini, ya, cahayanya. Faman asabahu min dzalikan nur, siapa yang kecipratan dari cahaya yang Allah campakkan itu, ihtada, dapat hidayah. Waman akhtaahu dhalla, yang tidak kena cahaya yang diberikan oleh Allah, itulah yang sesat di dunia ini, para jemaah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini disebutkan, anta nurus samawati wal ard, engkaulah nur, ya, pemberi cahaya, ya, penyinar langit dan bumi. Kemudian kelanjutan hadis ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, qaulukal haqq, qaulukal haqq, ay anta qultahu haqqa, engkau mengucapkan hal itu hak, benar. Maka firman Allah itu adalah sifat. Apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla pasti benar. Qaulukal haqq. Ini syahid para jemaah dalam hadis ini sesuai dengan tema kita, yaitu khalaqas samawati wal arda bil haq. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dengan kalimat yang hak, yaitu kalimat kun. Dan ayat menetapkan Allah berbicara. Kemudian hadis ini juga menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Dan pembicaraan Allah itu hak. Ucapan Allah itu hak. Jadi yang menjadi syahid, yang menjadi bukti dalam hadis ini, inilah dia. Pada ucapan ini, wa qaulukal haq. Yang mana Allah Azza wa Jalla mensifati ucapannya dengan hak. Dengan demikian, tidak mungkin ucapannya itu makhluk, sebagaimana yang disangka oleh kelompok Mu'tazilah dan yang lainnya. Maka Sufyan al-Thawri menjelaskan tentang hadisnya, apa kata beliau? Inna kulla syai' makhluk, segala sesuatu makhluk. Wal Qur'an laisari makhluk, adapun Qur'an bukan makhluk. Wa kalamuhu a'zamu min khalqihi, dan firman Allah itu lebih besar, lebih agung daripada makhluknya. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala-galanya pakai kata-kata kun. Menggunakan kalimat apa? Kun. Maka fala yakunu syai'a'dham mimma yakunu bihil khalq. Tidak ada yang lebih agung dari, ya, apa yang digunakan untuk menciptakan makhluk ini. Wal Qur'anu kalamullah, dan Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud Imam Al-Bukhari dari hadis ini, para jemaah, membantah kelompok Jahmiyah. Demikian juga kelompok Mu'tazilah yang mengingkari Allah berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, karena mereka menganggap kalau Allah berbicara berarti Allah itu berbadan. Ya, Allah berbadan. Dan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan mulut. Allah Azza wa Jalla membutuhkan lidah. Sementara kita meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil Al-Qur'an was Sunnah dan kesepakatan para rasul, itsbatul kalam lillah. Allah itu berbicara. Dan ingat, apa yang sempurna pada sifat makhluk pada diri Allah lebih sempurna. Mana lebih sempurna, berbicara atau bisu? Berbicara. Jikalau makhluk sempurna dikatakan berbicara, maka Allah Azza wa Jalla lebih utama disifati dengan sifat yang sempurna tersebut, yaitu al-kalam. Dan jelas dalam banyak ayat, di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Taib. Namun orang-orang yang mengingkari pembicaraan Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan apa? Yang berbicara itu Musa kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Nabi Musa. Dijawab dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya yaitu Allah Azza wa Jalla berbicara dengan siapa? Dengan Nabi Allah Musa alaihi afdalus salah wa atamut taslim. Dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang ya dengan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di Bukit Tur Sina, kallamahu rabbuhu. Rabbnya berbicara kepadanya. Dan kita mengetahui ya apa gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, Al-Kalim. Rasul yang langsung diajak berbicara. Baik. Tsumma ja'atil Asy'ariyah. Kemudian berikutnya datang kelompok Asy'ari. Mereka tidak juga mengatakan Allah berbicara. Mengingkari kalam Allah la syairah para jemaah. Jadi mereka mengatakan inna kalam Allah wal ma'na al qa'im bi nafsihi. Firman Allah itu adalah yaitu ucapan yang ada hanya pada diri Allah. Orang tidak tahu. Makhluk tidak tahu. Wa laisa lillahi kalamun mantuq. Allah itu tidak punya pembicaraan yang diucapkan. Masmu tidak punya pembicaraan yang didengar. Ini ucapan siapa? Al-Asy'ari. Ini jelas batil. Cuma tidak berani terang-terangan mengatakan Allah enggak berbicara. Maka dikatakan oleh suara ulama kita, Al-Asy'ari itu adalah muhannas al-Jahmiyah al-Mu'tazilah. Bancinya Mu'tazilah, bancinya Jahmiyah. Kenapa? Kalau Jahmiyah terang-terangan Allah enggak berbicara. Mu'tazilah juga terang-terangan Allah tidak bicara. Tapi kalau Asy'ariyah enggak terang-terangan mengatakan ya Allah punya pembicaraan hanya pada dirinya, tidak didengar oleh orang. Nah, Quran ini apa? Quran ini bukan firman Allah. Quran ini adalah yaitu hikayahan kalamillah, cerita firman Allah, bukan firman Allah. Quran itu apa? Ibarah an kalamillah, ungkapan dari firman Allah, bukan firman Allah Azza wa Jalla. Dari sini dia, inilah diantara bentuk penyimpangan al-Asy'ariyah. Baik. Kemudian berikutnya, wa wa'dukal haq. Janjimu pasti. La budda min wuku'ih. Pasti terjadi. Kenapa? Allah Azza wa Jalla la yukhliful mi'ad. Waliqauka haq. Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla juga pasti. Tidak mungkin tidak. Bahkan Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Di akhir suratul Kahf ayat 110. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, ya, bisa melihat wajahnya, falyamal amalan salihan, hendaklah beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik kepada Allah azza wajalla dalam ibadah. Kemudian wal jannatu haq wan naru haq, surga Allah itu ada, neraka Allah itu juga ada, tsabitatan maujudatan, sudah ada sekarang para jemaah. Sudah ada. Karena Nabi sendiri sudah melihat. Dan Nabi pun dimasukkan ke dalam surga oleh Allah azza wajalla melalui malaikatnya dalam mimpi, dan mimpi Rasul hak. Ya, mimpinya Rasul benar. Wasa'atu haq, kedatangan kiamat juga pasti benar, tidak ada keraguan. Dan itulah akhir dari dunia dan awal dari akhirat. Cuma kapan kita tidak tahu. Yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah, tunduk kepada perintahmu. Wabika amantu, dan kepadamu aku beriman, aku benarkan apa yang aku ikrarkan dalam hatiku dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa alaika tawakkal, hanya kepadamu aku bersandar dan serahkan segala urusanku. Dan ingat, tawakkallah al-i'timad, i'timadul qalb, bersandarnya hati ini dan percayanya hati ini, ya, dibarengi dengan melaksanakan asbab. Ini dikatakan apa? Tawakkal. Bahkan ya, syarat iman itu harus tawakkal. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bersandar dalam apapun. Dan ingat, bersandarnya adalah perbuatan hati. Ya, perbuatan hati tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah azza wajalla. Wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah kalian bersandar. In kuntum mu'minin, jikalau kalian benar-benar beriman. Wa ilaika anabtu ay raja'tu, kepadamu ya Allah aku kembali. Patuh, taat, tunduk. Wa ilaika hakamtu, dalam satu riwayat wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Kepadamu aku mengadu. Siapapun yang menentang, menerima ucapanmu yang hak, mengingkari ucapanmu, ya, aku keluhkan kepadamu. Dan aku serahkan hukumannya kepadamu. Ini menunjukkan salah satu doa iftitah yang luar biasa di para jemaah. Tapi ini khusus iftitah apa? Tahajud. Kemudian faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa alantu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah aku perbuat di masa lalu dan yang akan datang. Dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Dan ingat, al-maghfirah asal dari kata al-mighfar. Al-mighfar itu adalah penutup. Faghfirli maka tu tutup. Dan ada beda dalam Al-Qur'an, ya, dosa diungkap dengan, atau dosa besar diungkap dengan dzunub, dengan apa namanya, dengan maghfirah. Adapun as-sayyi'at, dosa kecil disebut, ya, dengan takfir. Jadi kalau disebut ampunan maghfirah, maka itu maksudnya dosa besar. Kalau disebut dengan takfir, ya, wa kaffir anna sayyiatina, itu berarti apa? Dosa kecil. Jadi kalau ada ungkapan maghfirah, maka itu dimaksud dosa besar. Kemudian ada ungkapan takfir sayyiat, maka itu dosa kecil. Dalam riwayat yang lain, antal haq wa qaulukal haq, engkau lah yang hak dan ucapanmu yang hak. Maka di sini ada penjelasan, ya, ismul haq yaqa ala dzatillah isman. Al-haq itu nama Allah. Berarti boleh kita menamakan anak kita apa? Abdul Haq. Karena Al-Haq itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini dalam hadis ini dan semisalnya dalil. Ada dalil bahwasanya wuqu'udz dzunub minal anbiya. Ya. Dalil bahwasanya ada yang terjatuh, para nabi itu terjatuh dalam dzunub, dalam dosa. Kenapa? Jika lo tidak punya dosa, bagaimana dia minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla? Dan tentu ini adalah masalah yang terkenal yang dibawakan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Ahlus Sunnah sepakat apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan dari Allah Rasul itu ma'sum. Ya, Rasul itu ma'sum. Nah, adapun bisakah para rasul itu jatuh dalam dosa? Ini para jamaah beda ya. Beda apa namanya? Apa yang disampaikan itu terjaga. Adapun pribadi mereka bisakah jatuh dalam dosa? Ini ada perbedaan. Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, "Ittafaqal muslimun ala annahum ma'sumun." Sepakat kaum muslimin bahwasanya para nabi dan rasul itu terjaga. Fima yuballighuna 'anillahi ta'ala, dalam menyampaikan risalah Allah azza wa jalla. Wa bihadza yahsulul maqsud minal bi'tsah. Dengan terjaganya terwujudlah tujuan diutus itu. Walau lam taqa minhum adz-dzunub lafatahum ma fit taubati min mahabbatillah wa farhi wa raf'i darajati at-ta'ib. Walau lam taqa minhum adz-dzunub, ya, sekiranya tidak terjadi mereka atau terjatuh mereka dalam dosa, lafatahum ma fit taubah, niscaya para rasul itu akan tidak mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala dan kesenangan Allah ketika hambanya taubat. Wa raf'u darajati at-ta'ib, dan diangkatnya derajat orang-orang yang taubat. Wa kaunu at-ta'ib ba'da at-taubah afdal minhu qablaha. Orang yang sudah bertaubat ini lebih utama daripada sebelum dia bertaubat. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya para nabi dalam pribadi bisa jatuh. Itu sebabnya mereka itu orang yang paling banyak taubat. Tapi dalam permasalahan menyampaikan risalah tidak ada salah, tidak salah. Murni terjaga. Tapi pribadi bisa jatuh. Itu sebabnya, ya, taubatnya para nabi, ya, kemudian istighfarnya para nabi itu memiliki dalil yang sangat sangat banyak. Nah, coba lihat apa firman Allah dalam surat Al-Fath. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengannya Allah mengampuni dosamu yang sudah lalu dan akan datang. Berarti salah atau tidak? Ada salah? Ada salah. Ini perlu para jamaah. Mungkin pertama kali untuk mendengar pembahasan seperti ini, jangan kaget. Ya. Jadi kaidahnya harus dipisahkan. Dalam masalah penyampaian risalah Islam, rasul-rasul itu terjaga. Tapi pada pribadi mereka sebagai manusia bisa salah, ya, dan bisa berdosa. Itu sebabnya mereka yang paling banyak taubat. Itu sebabnya mereka paling banyak istighfar. Coba lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min mi'ati marrah. Demi Allah, aku ya, dalam sehari itu bertaubat kepada Allah dan beristighfar lebih dari 100 kali. Yo, ini para jamaah. Jelas para hadirin? Jadi perlu dipisahkan dua hal ini. Antara kemaksumannya dalam menyampaikan risalah dengan dia sebagai manusia biasa dalam hal keseharian atau sebagai pribadi manusia. Jelas para hadirin? Ya. Kalau kita enggak ada jaminan lah yang kita sampaikan maupun apa yang kita pribadi. Oleh karena itu pentingnya kita mengikat diri dalam menyampaikan itu dengan dalil. Toh juga ketika menyampaikan dalil banyak orang juga salah. Mungkin lafadznya yang salah sehingga para ulama menulis ya at-tashhib, kesalahan penulisan dalil hadis. Ya. Di samping itu dia telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla kullu bani Adam khata. Pertanyaan para jamaah, apakah Nabi itu bukan Bani Adam? Bani Adam masuk dalam keumuman hadis karena tidak ada yang mengeluarkan. Ya, ini perlu dipahami nih hal yang seperti ini. Dan ini min masailid daqiqah, dalam termasuk permasalahan-permasalahan yang teliti dan detail dalam urusan agama. Orang tidak akan tahu kecuali kalau belajar. Ya, orang tidak akan tahu kecuali belajar. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, apa kata beliau? Wa man i'taqada anna kullaman lam yakfur wa lam yuznib afdal min kulli man amana ba'da kufrihi aw taba ba'da dhanbi fa huwa mukhalifun lima ulima bil ittirar min dinil Islam. Fa inna min al-ma'lum anna as-sahabata afdal min abna'ihim alladhina wulidu fil Islam. Dengar nih para jemaah. Beliau mengatakan barang siapa yang meyakini, siapa yang tidak pernah kafir, siapa yang tidak pernah berdosa lebih afdal daripada yang beriman setelah dia kafir, yang taubat setelah dia berdosa, maka ini dia telah menyelisihi agama para rasul. Kenapa? Sesungguhnya sahabat itu lebih afdal daripada anaknya sahabat. Pertanyaan, mana lebih afdal, sahabat atau anaknya sahabat? Sahabat. Kenapa? Sahabat itu banyak yang kafir dulunya. Setelah itu mereka beriman. Beda dengan yang dilahirkan di dalam Islam. Wah, ini dia para jemaah. Enggak ada yang mengatakan anaknya sahabat yang lebih afdal dari sahabat. Enggak ada itu. Ini dia pernyataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Maka Allah sebutkan tentang afdalur rusul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ini menunjukkan rasul pribadi sebagai manusia bisa jatuh dalam salah. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita mengkultus siapapun hatta para rasul. Enggak boleh. Kenapa? Dia manusia biasa, maksum dalam risalah, tetapi sebagai perlakuan manusia biasa bisa salah. Dan itu sebabnya beliau orang yang paling banyak istighfar. Nah, lihat setelah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu majelis sahabat menghitung ucapan Nabi, "Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur" sampai beberapa kali? 100 kali Nabi ucapkan ini para jemaah. Nah, maka kita ngaca kepada Rasul sekarang. Kalau kita yang tidak ada jaminan diampuni yang lalu dan akan datang, berarti harus lebih waspada dan ekstra. Ya, ini jelas para hadirin? Jelas? Alhamdulillah. Dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya apa kata Nabi? Allahumma ghafirli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku dan kebodohanku. Wa israfi fi amri, ya, berlebih-lebihanku dalam urusanku. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang lebih engkau ketahui dari diriku. Allahumma ghafirli hazli wa jiddi. Ya Allah, ampunilah hazli, main-mainku, senda gurauku maupun keseriusanku. Wa khata'i wa 'amdi, yang aku tanpa sengaja maupun yang aku sengaja. Wa kullu dzalika indi, itu semuanya datang dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para hadirin rahmatullah azza wajalla. Baik, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini dan tema ini menetapkan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat firman Allah haq. Sifat firman Allah haq, benar. Kemudian yang kedua juga, hadis ini atau dan tema ini menetapkan nama Allah. Apa nama Allah? Al-Haq. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dengan kata-kata apa? Kun fayakun. Kemudian faedah yang keempat, di dalam hadis ini salah satu doa istiftah, doa iftitah salat apa? Salatut tahajjud. Kemudian faedah dari hadis ini juga menetapkan bahwasanya Rasul adalah bashar, manusia biasa, dan beliau maksum dalam penyampaian wahyu dan syariat, tetapi sebagai pribadi manusia dia bisa salah, dan kesalahan Nabi sudah diampuni, yang akan datang maupun yang sudah berlalu. Kemudian faedah berikutnya juga, jikalau Rasul sendiri meminta ampunan kepada Allah yang dijamin sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita sebagai manusia yang jauh ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus lebih banyak bertaubat, lebih banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil para hadirin. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Nanti malam kita lanjutkan insyaallah dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Aqwal Muslimin, dan nanti malam Kamis insyaallah di Masjid At-Taqwa di Epicentrum, yaitu kitab Al-Ittisam bil Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dari Sahih Al-Bukhari. Allah Ta'ala ala wa'alam, walhamdulillah rabbil alamin.